Bismillah, saya mau bertanya terkait wanita yang mau menikah tanpa ada walinya. Sebab wanita tersebut diadopsi dari rumah sakit. Wanita tersebut sudah mencari keberadaan orang tuanya namun tak kunjung bertemu. Terus bagaimanakah Ustadz agar wanita tersebut dapat menikah tanpa ada wali? Apakah pernikahannya sah apabila kita serahkan ke KUA? Barakallahu fikum. Naam. Sultan waliun liman la waliya lahu. Sultan adalah wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali. Jadi siapa yang tidak memiliki wali, maka walinya adalah penguasa. Tentunya dalam hal ini penguasa yang ditunjuk oleh penguasa tersebut untuk mengurusi masalah pernikahan, yaitu wali hakim. Barakallahu fikum.